Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para habaib, para tokoh masyarakat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada segenap pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kelampis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap para hadirin, hadirat muslimin dan muslimat yang insyaallah senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengar nasihat maupun mau'idhah dari para alim ulama, para kiai yang insya Allah menjadi ilmu yang manfaat, khususnya di tahun baru Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun baru yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan tahun baru semangat ibadah pun menjadi baru. Dengan tahun baru semangat nuntut ilmu pun menjadi baru. Dan insya Allah tahun yang akan datang menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang kemarin. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat, jamaah nahdiyin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang umurnya bertambah, amalannya pun bertambah. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya, merekalah orang yang mulia di antara kalian. Maka kebaliknya, orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang umurnya nambah, ibadahnya enggak nambah, na'udzubillah malah maksiatnya yang nambah. Umur semakin tua enggak semakin soleh, malah semakin tua semakin enggak karuan. Ini orang yang paling buruk di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari, kalau kita orang mukmin yang sempurna, tambah umur, tambah ibadah, tambah soleh. Amin ya rabbal. Tahun yang akan datang ini, jauhkan dari diri kita semua bentuk kemaksiatan. Dan paling buruknya kemaksiatan adalah maksiat syirik, menyembah selain Allah Subhanahu. Insya Allah di Madura enggak ada yang syirik, amin Allahumma. Tapi di Madura ada yang umroh istiqomah, Gunung Kawi ya istiqomah. Kadang repot kalau sudah percaya dengan hal-hal yang bau mistik, percaya dukun, percaya dengan selain Allah yang memberi rizki dan lain-lainnya. Inilah hal-hal yang dikatakan Nabi adalah syirik. Dan bagian dari syirik ialah memuliakan seseorang karena hartanya, tidak memuliakan seseorang karena imannya atau karena ilmunya. Manusia itu dihargai karena imannya kepada Allah, bukan karena harta dan jabatannya. Kalau harta menjadi tumpuan untuk kita menghargai orang, yang paling pantas kita hargai adalah korun, na'udzubillah. Kalau jabatan menjadi tumpuan untuk kita menghargai orang, Fir'aun lebih pantas untuk kita hargai. Tapi kita tidak menghargai jabatan, kami tidak menghargai harta, yang kita hargai adalah iman seseorang dan ilmunya dan dekatnya kepada Allah Subhanahu. Repot zaman sekarang, Pak. Jangan lagi urusan dunia, urusan akhirat pun dunia jadi pertimbangan. Insya Allah gitu. Apalagi di Madura. Kiai ulama pun makomnya tergantung mobilnya. Iya Pak ya. Kalau naik sepeda motor beni kiai, ustad neka. Kalau sudah beli Innova baru namanya kia. Kalau naik Alphard waliullah. Orang sudah enggak menghargai ilmu dan imannya. Sudah jelas-jelas ulama pewaris Nabi pun yang menjadi tumpuan, menjadikan barometer adalah justru hartanya. Sampai kalau ustad-ustad yang soleh, ulama-ulama yang soleh, tapi kalau uangnya enggak banyak, nyium tangannya kadang-kadang separuh. Tapi kalau sudah ada uangnya, Masya Allah, kalau nyium tangan sudah kayak vakum cleaner nyedotnya. Serot. Apalagi kalau mobilnya Alphard, ciumnya pasti bolak-balik. Kenapa? Sudah enggak lihat ilmu, enggak lihat iman, lihat harta. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kata Nabi Muhammad, man qabbala yada ghaniyin li ghinahu dhahaba thulutsa dinih. Barang siapa mencium tangan orang kaya karena kekayaannya, bukan solehnya, bukan dermawannya, bukan kebaikannya, tapi karena kekayaannya, maka melayang dari hatinya 2/3 keimanannya. Itu kalau cium tangan sekali, imannya 2/3 hilang. Gimana kalau ciumnya bolak-balik? Habis imannya. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sudah bersabda, inna likulli ummatin ijlun wa ijlu hadhil ummah ad-dananir wa darohim. Setiap umat punya berhala, tapi berhalanya ini umat bukan berhala seperti yang disembah orang Hindu maupun Buddha. Tapi berhala ini umat adalah dinar dan dirham, rupiah dan dolar. Zaman sekarang Pak, semuanya pakai uang. Bil fulus kullu syai'in mulus. Mau apa sekarang Pak? Pokoknya kalau ada uang semuanya jalan. Enggak bisa, nahdiyin enggak boleh melakukan itu. Nahdlatul ulama adalah mereka orang-orang yang melakukan kebangkitan para ulama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu, ayo para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan menghargai orang karena hartanya, jangan menghargai orang karena jabatannya, tapi hargailah orang karena apa? Dekat dan imannya kepada Allah Subhanahu. Semoga kita insya Allah dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk sifat syirik tersebut. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu pertama adalah syirik yang harus kita jauhkan. Dan yang kedua, dari kemaksiatan yang mesti kita jauhkan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita adalah jangan sampai durhaka dengan orang tua. Man asbaha musmurdian li muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhit. Kata Allah, barang siapa yang aku ridho karena amal ibadahnya, tapi orang tuanya enggak ridho karena disakiti, aku pun berubah menjadi murka, aku pun benci kepada hamba tersebut karena dimurkai kedua orang tuanya. Pak, enggak ada wali di dunia ini yang paling top seperti orang tua, khususnya ibu. Doa ibu kepada anak itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, saya pernah silaturahim ke sana. Beliau berkata, mau apa ke sini? Mau minta doa? Pulang. Minta doa ibumu lebih afdol dari doanya 70 wali. Coba majelis mana yang bisa datangkan 70 wali Allah? Bupati mana di Madura yang pernah mengundang 70 wali Allah? Berapa itu dananya untuk mengundang orang sebegitu banyaknya? Tapi kalau kita punya ibu, hanya satu doanya seperti 70 wali Allah Subhanahu. Tapi kadang-kadang kita yang enggak bisa menghargai orang tua. Niki, kadang-kadang di Madura, banyak orang di Madura kalau sama kiainya masya Allah jalannya mundur, kalau salaman masya Allah sandalnya dicopot. Memang orang Madura hebat kalau untuk menghargai ulama, persis seperti ada yang di kitab kuning. Tapi yang enggak benar, sama kiainya ihtiram, sama kiainya menghormati, sama orang tua enggak menghormati. Niki keliru. Kalau sama kiai jalan mundur-mundur, tapi kalau sama ibunya, ibunya yang dimundur-mundur, ibu disurung. Niki kebalik. Ibu mesti dihargai. Salaman sama ibu balak-balik, jangan mengeraskan suara, merunduk sebagaimana yang kita lakukan untuk para alim ulama. Lah kalau menghargai kiai aja seperti itu, bagaimana dengan menghargai orang tua? Enggak masalah. Menghargai kiai itu bagus, menghargai ulama karena pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kalau menghargai ulama ya jangan keterlaluan. Kadang-kadang menghargai kiai dan ulama agak berlebihan. Saya berapa saat yang lalu diundang di Lamongan, acaranya Nahdlatul Ulama di Masjid Jamek, masya Allah. Begitu turun, saya sama satu teman saya kiai, tapi kiai ini agak pendek, lumayan saya lebih tinggi dikit. Ketika turun dari mobil, banser langsung turun. Ketika banser turun, tangan kanan saya langsung dipegang, tangan kiri dipegang. Saya tanya, sampean banser apa KPK? Saya ini Habib, bukan Fatonah. Memang caranya megang ulama seperti megang koruptor apa? Kalau mau megang ulama, gak usah dipegang, cukup jalannya. Ketika saya jalan, dipegang sama banser. Untung saya masih tinggi badan. Yang kasihan teman saya, dipegang banser, kakinya melayang dua-duanya. Katanya, Beb, saya ini ulama apa maling ayam, Beb? Maunya menghargai tapi kebablasan. Aduh, kadang-kadang kalau dihargai ya kadang-kadang capek. Saya pernah diundang sama satu kiai di pondok pesantren haflah akhir sana. Bib, terakhir saya punya permintaan sama Habib sebelum Habib pulang. Apalagi doa sudah mau barokah, Bib. Barokah sudah enggak usah minta, insya Allah dapat barokah. Enggak, Bib, saya kepingin seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa? Serban Habib masukkan ke ember, kemudian airnya biar diminum nanti sama para santri. Masya Allah. Tapi saya bukan Imam Syafi'i. Enggak apa-apa, Bib. Mau barokah, husnudzon, Bib. Ya wis. Kemudian serban saya diambil, muridnya ngambil ember, serban dimasukkan, kemudian dikeluarkan, air diminum, serban basah-basah dikembalikan sama saya. Terima kasih, Bib. Masya Allah. Kiai, sampean seneng. Saya masuk angin habis ini, Kiai. Tidak ada cari barokah yang lain caranya, Kiai. Wah, maaf, Bib. Lah mau gimana lagi? Tolong disetrika dulu biar kering. Nih. Masya Allah, itu bagus, semua menghargai. Tapi menghargai ulama juga ada batasannya. Madura ini istimewa. Kalau saya lihat bagaimana menghargai ulama dan kiainya. Tapi ingat, jangan kau menghargai kiaimu tapi terus tidak menghargai orang tuamu. Enggak faedah, enggak ada untungnya. Rugi yang pasti. Nggih. Mulai sekarang, apa yang kita lakukan dengan kiai kita, itu yang harus kita lakukan dengan ibu kita. Kalau tidak, enggak manfaat. Cium tangan sama kiainya juga seperti itu, harus melakukan kepada ibunya. Enggak berani ngomong, ya seperti itu. Imam Muhammad Al-Bakir beliau berkata bahwa sesungguhnya aku enggak tahu wajah ibuku seperti apa, saking enggak beraninya aku memandang wajahnya. Imam Ja'far Shadiq beliau berkata, saya enggak pernah makan bareng dengan ibu saya karena saya takut kalau dia mengambil, kalau saya mengambil makanan sedang makanan itu mau diambil ibu saya dahului, maka saya menyakiti hati ibu saya. Jadi saya biarkan ibu makan selesai baru saya makan sisanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah enggak ada duanya. Imam, para ulama berkata, Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Musa minta sama Allah, ya Rabb dullani man rafiqi fil jannah. Ya Allah, siapa temanku nanti di surga? Nabi Harun kah? Atau para orang-orang sahabat-sahabat beliau kah? Allah berfirman, yang menjadi temanmu di surga awal man marrabika. Tunggu depan rumah, orang yang pertama kali lewat dialah yang akan pertama akan menjadi temanmu di surga. Penasaran Nabi Musa, Nabi Harun kah ini? Nabi siapa temanku di surga? Enggak taunya lewat seseorang yang Nabi Harun enggak kenal. Yang Nabi Musa enggak kenal, maaf. Lewat seseorang yang Nabi Musa enggak kenal lagi membawa kayu bakar. Kali ya Rabb, hadza rafiqi fil jannah. Ini Nabi Musa kalimullah bisa ngomong-ngomong sama Allah. Ya Allah, ini temanku nanti di surga. Naam. Iya, ini temanmu di surga wahai Musa. Kemudian Nabi Musa penasaran. Kenapa paijo teman saya? Orang yang enggak dikenal, enggak ada makomnya, enggak punya jabatan, enggak punya harta. Kenapa temanku di surga? Kata Nabi Musa, saya harus cari tahu kenapa dia temanku di surga. Diikuti di belakang sampai di rumah, kemudian beliau meletakkan kayu bakar, kemudian masak, masuk ke kamar. Nabi Musa ngintip di kamar, enggak taunya pemuda tersebut lagi menyiapkan makanan untuk ibunya. Ketika pemuda tadi lagi menyiapkan makanan untuk ibunya, ibunya dikasih makan, disuapin. Setelah selesai nyuapin ibunya, ibunya tangannya diangkat, kemudian lisannya berdoa. Didekatkan oleh Nabi Musa, apa doanya? Ketika dekat, doanya tadi gini, Allahumma ja'al waladi hadza rafiqo Musa fil jannah. Ya Allah, aku cinta dengan anakku ini, bakti, soleh, jadikanlah dia teman Nabi Musa nanti di surga, ya Allah. Subhanallah, berkat doanya ibu, Allah mentakdirkan anaknya tersebut menjadi temannya Nabi Musa di surga. Itu doa siapa? Seorang ibu. Maka itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali durhaka dengan orang tua, khususnya kepada ibu. Doanya mustajab seperti Nabi untuk umatnya. Semoga orang tua kita yang belum meninggal diberi panjang umur, sehat walafiat. Yang sudah meninggal insya Allah di kuburnya mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Ketiga, apakah sebab orang itu kadang terpeleset masuk neraka? Jahlun, bodoh, gak belajar ilmu, gak mau ngaji, gak dekat ulama. Apalagi ini zaman sekarang sudah gak karu-karuan, aliran sudah macam-macam. Negeri kita ini aliran kayak jamur di musim hujan, macam-macam. Ada aliran yang ngaku punya nabi sendiri, namanya Ahmadiyah, naudzubillah sudah murtad. Ada aliran naudzubillah namanya aliran PJMM, Persatuan Jenggot Morat Marit. Aliran ini semuanya kafir kecuali mereka yang enggak kafir. Bid'ah semuanya, tahlil bid'ah, maulid bid'ah, zikir bareng bid'ah, semuanya bid'ah. Pokoknya suatu kebanggaan kalau bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Rupanya mereka itu maklaran sama penghuni neraka, sama malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, dapat 2,5% setiap orang masuk neraka. Makanya seneng masukkan orang ke neraka, bangga, ini sesat, ini bid'ah, ini syirik. Dan ini hati-hati, aliran ini sudah masuk. Walaupun di Madura yang banyak nahdiyin, jangan dikira aliran ini tidak ada. Bahkan saya dengar di antara para orang-orang yang memberi dana pun dari Madura. Ini aliran mesti harus hati-hati. Ada lagi aliran seperti Yahudi, maling teriak maling. Aliran bahaya tapi teriak kemana-mana seakan-akan dizolimi. Ini ki hati-hati. Aliran yang suka caci maki sahabat Nabi. Aliran yang bahkan mencaci istri Nabi. Subhanallah, Pak. Kalau sampean punya istri saya caci, marah apa tidak, Pak? Maka bagaimana istri Nabi dicaci, kita enggak marah? Kalau sudah nyaci istrinya Nabi, kemudian mereka itu dihakimi oleh penduduk, ya jangan salahkan. Kenapa mencaci istrinya Nabi? Kenapa mencaci sahabat Nabi? Tapilah mereka yang karena sedikit, kita enggak pakai akhlak yang bagus, akhirnya maling teriak maling. Maka yang hati-hati, sebaik-baiknya cara, pakai cara Nahdlatul Ulama, enggak usah pakai kekerasan. Jadilhum billati hiya ahsan. Kalau dipakai kekerasan tambah menang, tambah banyak, tambah orang penasaran. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, Pak. Ini sudah jelas aliran seperti itu. Ada yang radikal, ada yang liberal. Ada aliran semua agama benar, semua halal, gak ada barang haram. Ini aliran itu juga ada, bahkan kadang-kadang di tengah Nahdlatul Ulama. Ini aliran namanya liberal, hati-hati. Menuhankan akal, Quran nomor 2, akal nomor 1. Na'udzubillah min dalik. Ada aliran, Pak, ngaku malaikat Jibril. Gak tanggung-tanggung, Pak, namanya Lia Edan. Ada lagi yang ngaku nabi yang namanya Musaddiq. Ini di negeri kita macam-macam. Sudah gitu malaikat Jibril waktu bulan Ramadan ditangkap polisi dan masuk penjara. Maka akhirnya di Indonesia tidak ada Lailatul Qadar sebab Jibrilnya di penjara. Polisi memang orang terhebat di dunia, polisi Indonesia. Koruptor ketangkep, teroris ketangkep, malaikat dia ketangkep. Ya, maka yang hati-hati, para bapak, ibu-ibu, sudah paling aman masuk Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, aman. Sudah banyak buktinya. Syekhona Khalil Bangkalan sudah jadi wali min auliyaillah karena berjalan di jalan ini. Sudah, mau jangan cari yang lain. Kiai Hamid Pasuruan jadi orang wali Allah di jalan ini. Para habaib yang ada di Madura ataupun para habaib yang di luar Madura, mereka semua berjalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadilah mereka para wali-wali Allah Subhanahu. Ini kadang-kadang orang-orang bosen, bosen ketemu kiainya, bosen ketemu habaib, cari orang jenggotan yang lain. Kadang seorang sufi, itu ada sufi baru, masya Allah, jenggotnya lebih panjang. Kadang-kadang serbannya lebih besar. Nanti dulu, sudah ada hasilnya belum itu? Kalau kita mau nunggu panennya pohon, jangan nunggu panen pohon yang kita nggak tahu apa buahnya. Ini yang namanya pohon mangga, sudah jelas setiap tahun panen, ditunggu. Insya Allah keluarnya mangga manis. Jangan terus bosen dengan yang ini, cari pohon yang lain. Pohon jati. Ditunggu buahnya, sampai mati gak keluar buahnya. Begitu juga Nahdlatul Ulama, sudah membuahkan ulama. Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Hamid Pasuruan, dan para habaib, Habib Ja'far bin Syekhon, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, semua ini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buahnya sudah jelas, Pak. Selain dari jalan ini, jangan menoleh. Ini jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut dengan Sawadul A'bom, pengikut terbanyak di dunia, dan gak mungkin umat Nabi sepakat dalam kesesatan. Maka itu ayo tetap di jalan ini, jangan noleh-noleh. Yang walaupun kadang yang membawa habaib pun tinggalkan. Selain Ahlul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan ikut. Walaupun yang bawa habaib, walaupun habaib, walaupun yang bawa orang kelihatannya pintar, kelihatannya pintar, tinggalkan. Yang penting sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tahun yang akan datang ini, mari anak-anak kita dekatkan dengan pondok pesantren, dekatkan dengan ulama, jangan sampai dia tumbuh besar jauh dari ilmu yang nanti bisa tersesat jauh dari kebenaran. Na'udzubillah, menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, kelihatannya yang hadir sudah capek. Sudah capek belum? Enggak ikut ceramah. Yang ceramah ini yang capek. Alhamdulillah. Coba pegang tiga hal ini tadi, insya Allah kita di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Semoga para pengurus Nahdlatul Ulama nih, kecamatan, kelurahan atau kecamatan Kelampis? Kelurahan Kelampis ini insya Allah senantiasa dinaungi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari segala bentuk aliran-aliran yang jauh dari kebenaran. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ahdina bihudak wa ja'alna mimman yusari' fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala aiban illa satarta wala hajah min hawaiji dunia illa wa qadaitaha wa yasartaha. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin wa afi mubtalana wa mubtalal muslimin wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaja'alana wa iyakum mimman qarrat bi'aini sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa farrij kurubana wa hassin munqalabana wa akhtim bisalihati a'malana. Allahumma ya Allah berilah kedua orang tua kami panjang umur ya Allah. Berikanlah untuk mereka nikmat ibadah kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kedua orang tua kami yang meninggal raudhah min riyadil jannah, di kuburnya taman surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, patuh kepada orang tuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada para ulama kami keikhlasan dan manfaat ilmu ya Allah. Berikan panjang umur kepada para kiai dan habaib kami ya Allah, untuk senantiasa membimbing kami dekat kepadamu dan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Tutup segala aib kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Urusan dunia kau beri kemudahan, urusan akhirat kau beri ampunan ya Allah. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan pintumu ya Allah. Bukakanlah pintu rahmatmu ya Allah. Bukakanlah pintu ampunanmu ya Allah. Bukakanlah pintu kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berlumuran dosa, kami berlumuran salah ya Allah. Apabila kau tolak kami dari pintumu, ke pintu siapa kami meminta dan mengetuk ya Allah. Hanya kepadamu kami meminta dan berharap ya Allah. Jangan kau tolak kami ya Allah. Jangan kau sia-siakan kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan jiwa kami, luruskan niat kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'aluka ya Allah min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Wa na'udhu bika mimma sta'adhaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa laika tuklan. Rabbana hab lana ya Allah ujhib lana al-qabul bijahin nabiyyir rasul wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.